Karo bisa nyake e bulan doa.

tempat kuat atena ngadepi ku deen tapi ujian na sambi anyoon de semako besang maletare na langkung sa terosa Mati yang mancing. tegak.